Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudaha amma ba'd. Masih melanjutkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang kondisi dan keadaan hamba yang beriman, Abdul Mukmin, di alam barzakh. Setelah diperlihatkan kepadanya tentang kenikmatan dalam syurga, dibukakan pintu syurga, permadani dari syurga, dikenakan pakaian dari syurga, ya, diberikan minyak wangi dari syurga. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah untuk disegerakan terjadinya kiamatul kubra, kiamat besar. Kemudian dikatakan kepada hamba yang beriman ini, uskun, tinggallah kamu, ya, di tempat ini. Ini kondisi Abdul Mukmin. Kemudian kata Nabi, wa innal abdal kafir, adapun hamba yang kafir, sebutkan dalam riwayat yang lain, al-fajir, orang yang jahat, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun shidad sudul wujuh, ya. Apabila, ya, dia hendak meninggalkan kehidupan dunia dan akan menuju negeri akhirah, maka para malaikat dari langit, ya, mendatanginya, turun kepadanya, ghiladun shidad, dalam bentuk yang keras dan kasar, ya, menghitam wajah-wajah mereka, dan ma'ahul masuh minan nar, dan mereka para malaikat ini membawa, ya, sesuatu yang terbuat dari api neraka. Nah, yang biasa dipakai untuk nyisir, ya, nyisir rambut, ya, tapi dari neraka, ya, nggak bisa dibayangin kayak apa. Na'udzubillah. Faijlisunahu, faijlisuna minhu maddal basar, dan malaikat ini dengan kondisi yang garang, ya, kasar, gelap wajahnya, itu duduk di sisi mayit tadi yang mau meninggal sepanjang mata memandang, ini saking banyaknya. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut, ya, kalau tadi malaikat-malaikat pendampingnya yang garang-garang, yang kasar-kasar, kemudian datanglah malakul maut yang bertugas mencabut nyawa. Hatta yajlisa 'inda ra'sih, kemudian duduk di sisi atau di samping mayit kafir tadi yang jahat itu. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jahat, jiwa yang jelek, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Ya, dipanggil dengan panggilan yang jelek. Ya, adapun hamba yang beriman, panggilannya apa? Ya ayyuha, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, at-tayyibah, wahai ruh atau jiwa yang tenang, ya, yang baik, keluarlah. Adapun ini, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu. Kemudian fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufud al-kathir as-sya'b min as-sufufil mablul, ya, sehingga ketika ruh ini keluar itu seperti, ya, ruh yang tercerai-berai dari tubuhnya kayak sisir itu, ya, na'udzubillah, dan dicabut sebagaimana sufud itu dicabut, ya, sufud yaitu tusuk sate, ya, yang panas, ya, dicabut, dicelupkan minas suhuf al-mablul, ya, dimasukkan ke kain suf wall yang basah. Cess. Ya, naudzubillah, mengerikan. Ya, fataqta'u ma'ahal uruq wal'asab, sehingga ketika ruh tadi tercabut, itu mematahkan dan memutuskan urat-urat dan persendiannya hancur. Ya, kalau ruhnya mukmin seperti apa? Tetesan air mengalir dari dalam botol, enak, lancar. Kalau ini luar biasa, tersiksa. Fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard, sehingga ya, para malaikat semuanya yang ada di langit dan di bumi melaknat ruh yang buruk ini. Wa kullu malakin fis sama', bahkan semua ya, malaikat yang ada di langit. Wa tughlaqu abwabus sama'i laisa min abwabi min ahli babin illa wahum yad'una Allah illa alla ta'ruja ruhuhu min kibalihim. Ya, sehingga ruh ini ketika sudah seperti itu kondisinya, maka pintu-pintu langit tertutup, ditutup, dan tidaklah ada penjaga-penjaga pintu-pintu langit melainkan mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ruh itu yang buruk tadi gak boleh naik dari pintu mereka. Gak mau. Ya, adapun hamba yang beriman, ruh mereka ya disambut meriah oleh para malaikat, bahkan mereka saling berebut. Adapun ini ya, boro-boro terbuka, boro-boro jadi rebutan, tertutup semuanya, malaikat gak mau dilewati. Ya, fayakhudhuha faidha akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'in hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Ya, sehingga ketika malaikul maut mencabut atau mengambil ruh yang buruk tadi, ya, maka malaikat yang lain ya tidak membiarkannya sesaat ya di tangan malaikul maut tadi, sampai ya meletakkannya di atas masuh tadi, di atas sisir yang terbuat dari api neraka itu. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat 'ala wajhil ard, dan bau dari ruh yang buruk tadi, yang kafir tadi, itu kata Nabi, keluar kondisinya seperti bau bangkai yang paling busuk yang ada di dunia. Nauzubillah. Adapun hamba yang beriman, baunya paling wangi. Kalau ini paling busuk sudah. Ya. Keburukan yang menjadikan busuk baunya. Wa yas'aduna biha, sehingga ruh yang buruk tadi naik. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabith, sehingga ketika ruh yang jelek ini, yang busuk ini ya, dibawa oleh malakul maut, oleh para malaikat, sehingga tidaklah ruh ini melewati ya kerumunan para malaikat, melainkan mereka mengatakan ya, ruh siapa ini yang busuk ini, yang buruk ini, yang jelek ini, siapa fulan ini? Fayaqulun fulan bin fulan biakbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya hatta yantahi bihi ila sama'id dunya. Maka para malaikat yang membawa ruh yang jelek ini menjawab, ini fulan bin fulan dipanggil dengan nama yang paling buruk yang dia dinamai dengan nama itu di dunia, sampai tiba di langit dunia. Ya, baru sampai langit, langit dunia enggak boleh lewat. Ya. Fayastaftahu lahu falyaftahu lahu, dan para malaikat yang membawa ruh yang buruk ini meminta kepada malaikat yang menjaga langit, yang menjaga pintu-pintu langit, agar dibukakan untuk ruh yang kafir ini. Falyaftahu lahum, namun mereka enggan, mau enggak mau dibukakan. Ya, enggak mau dibuka sama sekali. Meskipun satu, enggak ada yang mau. Summa qara Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyaw. Sambil Nabi membacakan firman Allah dalam surat Al-A'raf, dan tidaklah dibukakan bagi orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka enggak mungkin masuk syurga ya, sampai unta masuk lubang jarum. unta masuk lubang jarum, kira-kira terbayang enggak bisa masuk? Ya enggak mungkin. Lubang jarum kecilnya kayak gitu, unta gedenya kayak gitu, bisa masuk? Ya, khayal, mustahil. Artinya enggak mungkin orang kafir masuk surga kalau dia mati dalam kondisi kafir. Ya, adapun orang kafir selama hidupnya ya kemudian ya dia tobat, masuk Islam dan baik Islamnya, meninggal dalam kondisi muslim mukmin, ya insyaallah ya mendapatkan ya harapan untuk masuk surga. Adapun orang kafir sampai matinya dalam kondisi kafir, maka seperti ini kondisinya. Enggak mungkin dibukakan pintu-pintu langit ketika dia mati. Para malaikat enggak mau dilewati pintunya oleh hamba yang kafir ini, dan mereka enggak mungkin masuk surga. Fa yaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah menyatakan, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Ya, kata Allah, tulislah catatan ya, orang ini dalam sijjin, yaitu bumi yang paling bawah. Perhatikan perbedaan panggilan Allah kepada ruh mukmin dan kepada ruh kafir. Adapun kepada ruh mukmin, Allah katakan apa? Uktubu kitaba abdi fil illiyin. Tulislah catatan amal hambaku ini. Di mana? Di illiyin. Ya, tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Adapun ketika Allah perintahkan ya untuk mencatat catatan amal ya hamba yang kafir ini, Allah katakan, tulis orang ini, tulis catatan amal orang ini. Gak mau Allah nisbahkan orang ini kepada Allah, coba. Ya, menunjukkan apa? Ya, kehinaan dan kerendahan. Ya, makanya termasuk kemuliaan ketika seorang ya menisbahkan dirinya dalam hal penamaan kepada Allah Subhanahu wa Taala, Abdullah, Abdurrahman, termasuk kemuliaan. Berarti dia hamba Allah, hambanya Ar-Rahman, Abdul Ghani, hambanya Al-Ghani, yang maha kaya, siapa? Allah. Termasuk kemuliaan. Maka ditulislah ya catatan amal orang kafir ini ya fi sijjin, ya, dan sijjin tafsirnya adalah ardus sufla, ya, bumi yang paling bawah. Karena bumi ada tujuh, sebagaimana ya langit ada tujuh. Ya. Maksudnya apa? Bumi tujuh lapis atau gimana? Bumi tujuh buah. Mana yang enam itu? Wallahu alam. Ya, ini perkara gaib. Ya, enggak boleh kita menolaknya. Yang wajib adalah beriman. Dan nanti Allah perintahkan ya untuk mencatat catatan amal orang kafir dalam sijjin, yaitu bumi yang paling bawah. Fayuqal, kemudian dikatakan, A'idu abdi ilal ard fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa minha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikanlah orang ini, hambaku ini, ke dalam bumi, karena sungguhnya aku telah menjanjikan kepada mereka bahwa aku telah menciptakan mereka dari tanah, dan aku pun kembalikan dia ya, ke dalam tanah, dan aku pula yang akan mengeluarkan mereka dari dalam tanah. Fatutrah ruhuhu minas sama'i tarhan hatta taq'a fi jasadih. Ya, yang kemudian ruh yang buruk tadi, ya, ruh yang kafir tadi dicampakkan, dilemparkan dari langit, ya, sampai ya jatuh mengenai tubuhnya. Ya, kalau hamba yang beriman, ruhnya diapain? Sudah jadi rebutan, disambut oleh para malaikat, ya, kemudian dikafani, dikasih minyak wangi, dinaikkan ke atas langit yang ketujuh, kemudian diantar lagi dengan penuh kemuliaan kembali ke tubuhnya. Kalau ini sudah langit gak mau buka, ya baunya busuk, ketika mau dikembalikan ke jasadnya itu gak diantar, dicampakkan begitu aja, dilemparkan begitu aja, ya, menunjukkan hinanya orang kafir, ya, di akhirah. Kemudian Kata Nabi, "Summa qara'a wa may yushrik billahi fa ka'annama khara minas sama'i fataqtafuhu at-tayr wa tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Membacakan firman Allah ya, dalam suratul Hajj. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari atas langit, kemudian disambar oleh seekor burung dan terhempas ya, dengan tiupan angin yang keras di tempat yang sangat jauh. Ini kondisi orang musyrik kafir. Hina dia. Dicampakkan ruhnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Kemudian dikembalikanlah ruh hamba yang kafir tadi kembali ke jasadnya. Ya, fa innahu la yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza walau anhu. Sampai-sampai ketika kembali ruh ini ke jasadnya, ya, dia mendengarkan langkah-langkah kaki orang-orang yang mengiringi mayitnya tadi ketika mereka telah berlalu meninggalkan kuburannya. Wa yatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi. Kemudian datanglah dua malaikat lagi kepada orang kafir ini dengan penampilan sangat garang ya, menghardik. Wa yujlisanihi, dan mendudukkan si mayit ya, kafir ini. Fayaqulani lahu, dan seraya mengatakan, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Maka dia mengatakan, hamba kafir ini, "Hah-hah la adri." Ya, "Hah-hah, aku enggak tahu." Ditanya lagi, "Madinuk?" Apa agamamu? Dia mengatakan, "Hah-hah la adri." Saya enggak tahu. Ditanya lagi, "Fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum?" Bagaimana pendapatmu tentang orang yang telah diutus oleh Allah ke tengah-tengah kalian? "Fala yahtadi lismihi," maka orang kafir ini enggak bisa ya, tidak diberikan hidayah ya oleh Allah untuk mengetahui siapa namanya. Orang kafir ditanya ya, Rasul yang terakhir enggak tahu dia. Adapun hamba yang mukmin ditanya ya, "Mar rasul?" atau "Waman nabiyuk?" siapa nabimu? Pasti akan menjawab, "Nabiku adalah Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam." Ya, fayuqal, namanya adalah Muhammad. Ini diajari, diluruskan, Muhammad namanya. Fayaqul, "Ha ha la adri." Enggak tahu. Tetap dia mengatakan, "Ha ha la adri." Jadi enggak nyambung sama sekali. Kenapa? Kafir. Kafir. Sami'tu an-nasa yaquluna dzaaka. Ya. Aku hanya mendengar manusia mengucapkan kalimat itu. Ya. Maka aku pun ikut mengucapkannya. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang kafir ini, "La daraita wa la talaita wa la talauta." Ya, kamu enggak tahu dan kamu pun enggak baca. Ya. Ini celaan. Fayunadi munadi minas sama an kadhiba. Maka ada penyeru ya, yang menyeru dari langit ya, kemudian mengatakan, "Ini orang dusta." Fabrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Kemudian setelah itu, setelah proses fitnatul qabr, maka diperintahkan, bentangkanlah untuk orang kafir ini permadani ya, dari api neraka, dan bukakan baginya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha wa yudhiqu alayhi qabruhu hatta taqtalifa fihi adla'uhu. Ya, kemudian datanglah ketika mulai dibukakan pintu neraka untuk orang kafir tadi, maka mulai terasa panas dan racunnya ya, dan mulai menyempit kuburannya sampai tulang rusuknya itu bersilangan. Na'udzubillah, saking sempitnya bersilangan tulang rusuk. Ya, Allahumma musta'an. Wa ya'tihi, kemudian dalam kondisi yang sulit ya, yang mencekam, tersiksa. Ini belum masuk neraka, baru ditampakkan neraka, sudah tersiksanya luar biasa ya, baru dapat hawanya ya, baru dapat racunnya, sudah menyilang tulang rusuknya, sempit. Maka dikatakan, ataupun kata Nabi, "Fayatihi," adun fayaqul ya, "Aw yatihi rajulun qabihul wajh qabihus siyab muntinur rih, ya. Kemudian datanglah seseorang yang sangat buruk rupanya, wajahnya, dan sangat jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Ya. Kemudian dikatakan, abshir billadhi yasuka. Ya. Hendaklah kamu bergembira dengan sesuatu yang memburukkanmu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Maka inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ya, fayaqul wa anta fabasyarakallahu bisyarr. Ya, anda datang dalam kondisi anda memberikan berita keburukan kepada saya. Man anta? Siapa kamu? Kata orang kafir ini. Terjadi dialog. Fawajhuka wajhu yaji'u bisyarr. Kamu datang dengan wajah yang mendatangkan keburukan. Kata orang tadi yang datang dalam kondisi wajah yang buruk, pakaian yang jelek, bau yang busuk, mengatakan, ana amalukal khabith. Aku adalah amalanmu yang buruk ketika di dunia. Ya. Kalau hamba yang beriman, amalannya berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Dan ini cukup sebagai siksaan. Orang melihat sesuatu yang menyenangkan, lihat pemandangan, ya, indah, sejuk, ya, asri, itu kan terasa nikmat, ya, nyaman, meskipun bukan punya dia, ya, punya orang, ya, tapi terasa nyaman, satu nikmat tersendiri. Tapi ketika melihat sesuatu yang menyakitkan, itu siksaan tersendiri juga, ya. Melihat orang, ya, terluka misalkan, ya, kecelakaan di depan mata, darah mengucur ke wajahnya, itu kayaknya tersiksa banget, ya enggak? Tersiksa, ya, sampai kadang ikut meraba juga, ada enggak darah, sampai seperti itu. Nih, apalagi ngelihat orang dieksekusi misalkan di Saudi, dikisos, dipenggal kepalanya, kayaknya apa, pegang lehernya, masih ada, ya, tersiksa. Lah ini melihat orang yang buruk rupanya, busuk baunya, jelek pakaiannya, juga tersiksa. Yang itu ternyata adalah jelmaan dari amalan yang buruknya ketika di dunia. Kemudian kata orang tadi, fawallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah fajazakallahu syarra. Ya. Karena demi Allah, kata amalannya tadi yang menjelma menjadi sesosok manusia yang buruk rupanya. Ya, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak mengetahui tentang dirimu. Melainkan kamu ketika di dunia adalah orang yang paling lambat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan paling cepat untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Nah ini, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan yang Allah berikan kepada hambanya itu disesuaikan dengan apa? Dengan jenis amalannya. Ya, kalau baik amalannya maka baik pula balasannya. Kalau buruk ya buruk pula balasannya. Summa yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabatun. Ya. Kemudian ya dijadikan baginya ya kebutaan, ketulian ya. Dan kebisuan, dan di tangannya ya ada mirzabah. Apa itu mirzabah? Pentungan ya, palu atau gada yang terbuat dari besi. Lau duriba biha jabalun kana turaba, yang apabila ya pemukul ini, gada yang dari besi ini dipukulkan ke gunung, ke gunung, itu akan menjadi tanah hancur berantakan. Ya, menunjukkan dahsyatnya. Fa yadribuhu darbatan hatta yasiru bi hatta yasira biha turaba. Kemudian malaikat yang datang tadi setelah berdialog ya dengan ruh ya yang kafir tadi memukulkan pemukul tadi sampai akhirnya orang tadi jadi tanah hancur berantakan. Hancur berantakan sekali pukul. Wah, enak berarti selesai urusannya. Enggak, dihidupkan lagi, dipukul lagi. Ya, na'udzubillah. Nah, Summa yu'iduhu Allah kama kana, kemudian Allah kembalikan lagi penciptaannya. Ya, dikembalikan lagi ya, jasadnya hancur diciptakan lagi ya seperti sedia kala. Fa yudribuhu darbatan ukhra fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai. Ketika dipukul lagi untuk kedua kalinya, untuk kesekian kalinya, maka dia pun berteriak dengan teriakan yang histeris sampai-sampai teriakannya itu didengar oleh semua makhluk illa thaqalain, kecuali dua jenis makhluk yaitu jin dan manusia, enggak bisa dengar. Enggak bisa dengar. Adapun hewan bisa dengar. Ya. Gunung bisa dengar, pohon bisa dengar. Manusia enggak bisa dengar. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kalau Allah perdengarkan siksaan orang yang disiksa dalam kuburnya. Mengerikan. Mengerikan, auzubillah. Mungkin kita enggak bisa makan. Enggak bisa beraktivitas. Gak bisa tidur, mungkin gak bisa hidup, ya enggak, ngeri, ya, lewat di kuburan, ada yang teriak lagi, ya, lewat di jalan, ada yang teriak, ternyata ini kuburan, sudah jadi jalan, ada yang tertimbun, ternyata orangnya buruk, ketahuan, ya, makanya diantara hikmah, ya, kenapa Allah tidak memperdengarkan, ya, teriakan orang-orang yang disiksa dalam kuburnya adalah agar supaya kita bisa saling menguburkan ketika ada yang meninggal. Kata Nabi, "Laula antadafanu la da'atullah la asma'akum." Ya. Kalau seandainya bukan karena sebab agar kalian bisa saling menguburkan, maka sungguh ya, aku minta kepada Allah, kata Nabi, agar Allah memperdengarkan siksaan kubur kepada kalian. Ya. Nah, dan juga di antara hikmah yang lain, ya, agar supaya ya Allah menutupi aib orang-orang yang disiksa dalam kuburnya. Ya, na'udzubillah. Ya. Sehingga mungkin saja, ya, seseorang menganggap ini orangnya baik, ya, ternyata setelah dikubur teriak-teriak, ternyata enggak seperti yang kita sangka ya. Akan terbongkar aibnya. Ya. Nah, ini kan memalukan. Maka ini termasuk rahmat dari Allah. Kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Allah tutupi aibnya. Ya, sehingga tidak ada yang mendengarkan siksaan kubur, ya. Kecuali ya selain jin dan manusia. Tsumma yaftahu lahu babun minan nar. Ya, kemudian dibukakan ya bagi orang tersebut ya pintu dari dalam neraka, kemudian dibentangkan ya permadani ataupun ya semacam ya alas ya, dari api neraka, kemudian dia pun mengatakan hamba kafir tadi, Rabbi la taqumis sa'ah, ya Allah, ya Rabb, janganlah engkau ya menegakkan terjadinya hari kiamat. Ini beda dengan harapan orang yang beriman. Kalau mukmin berharap pengen cepat terjadi kiamat. Ya, kalau hamba yang kafir, nanti-nanti. Kenapa? Ngeri. Ya, ini aja belum masuk neraka sudah mengerikan. Ya. Dan tentang kapan terjadinya hari kiamat, ini merupakan rahasia Allah. Gak ada yang tahu. Termasuk perkara gaib. Ya, oleh karena itu ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan ya tentang kedatangan seorang Arab Badui kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat itu? Arab Badui, ya, para sahabat itu kalau mereka sedang bermajlis dengan Nabi, ya, tiba-tiba datang Arab Badui, itu senangnya luar biasa. Kenapa senang? Orangnya itu blak-blakan, ya, vulgar, ya, tanpa tedeng aling-aling. Nanyanya itu los. Gak ada beban. Yang kadang para sahabat mau tanya kepada Nabi, gak enak itulah. Kalau orang Arab Badui, gak mau sudah. Pokoknya blak-blakan sudah. Apa adanya. Ya, maka para sahabat senang. Ya, apa ini pertanyaannya? Ditunggu-tunggu ini. Ya. Nah, ini para sahabat senang. Ya. Ketika Arab Badui datang kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan terjadi hari kiamat? Ya, maka Nabi diam, kemudian balik bertanya kepada orang tadi. ma'adadalaha. Ya. Nabi tidak menjawab, oh nanti, enggak. Tapi balik bertanya, lalu apa yang telah Anda persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya, itu yang paling penting. Ya. Di sini menunjukkan adanya skala prioritas. Ya. Bukan suatu hal yang penting untuk kita mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Yang paling penting adalah persiapan kita menghadapi hari kiamat. Dan sebelum kiamatul kubra, ada kiamatul sughra. Sebelum kiamat besar, ada kiamat kecil. Apa itu? Al-maut lah. Apa yang kita persiapkan? Itu titik berat Nabi. Kata Arab Badui ini, ya, aku tidaklah mempersiapkan sesuatu untuk menghadapi hari kiamat kecuali satu hal saja. Enggak ada yang lain. Apa itu? Inni uhibbullah wa rasulah. Aku hanya persiapan, yaitu dengan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Hanya ini. Ya. Naam. Maka kata Nabi, innal mar'a ma'a man ahab. Sesungguhnya orang itu akan dikumpulkan nanti pada yaumul qiyamah bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau yang dicintai adalah Nabi, berarti dia akan kumpul dengan Nabi. Yang tentunya maksud dari hadis yang kita sebutkan ini, bahwa ketika Arab Badui menyatakan, aku tidaklah mempersiapkan ya sesuatu kecuali hanya cinta Allah dan cinta Rasulnya, ya tentunya ada konsekuensinya. Itulah, bukan cuma sekedar pernyataan ya, tertulis tanda tangan teken. Enggak sholat, enggak puasa, enggak ibadah, enggak belajar, ya enggak itu ya. Bukan seperti itu, tapi tentunya ada konsekuensinya. Cinta Allah, cinta Rasul, buktikan dong. Apa pembuktiannya? Ya dengan mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Katakan wahai Nabi, ya, kepada siapa ya Rabb? Yaitu kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Ya, katakan kepada mereka, kalau betul-betul mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi. Contoh Nabi, teladani Nabi. Dalam apa ya Rabb? Dalam hal, dalam segala hal, dalam hal keyakinan, akidah, prinsip-prinsip agama, dalam hal ibadah, sholat kita, puasa kita, wudunya kita, muamalahnya kita, bisnisnya kita, ya, pergaulnya kita dengan masyarakat, dengan negara, dengan pemerintah, dengan orang tua, dengan kerabat, dengan teman, ya, dan seterusnya. Akhlak kita harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa balasannya Rabb? Yuhibbukumullah, kata Allah. Maka niscaya kalau kalian ikut Nabi, Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan balasan kedua yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini ya. Nah, makanya kata Nabi bahwa seseorang itu akan dikumpulkan nanti pada yaumul qiyamah bersama dengan orang yang dia cintai. Orang yang gandrung idolanya, figurnya ya, adalah orang kafir, ya dikhawatirkan meskipun dia muslim akan dikumpulkan nanti pada yaumul qiyamah dengan tokoh-tokoh kafir. Mau? Ya. Yang mereka gila bola, gila ini, gila itu. Ya. Tokoh-tokoh kufar. Ya. Gandrung dengan artis ini, artis itu, kufar. Apakah enggak takut nanti pada yaumul qiyamah ya, dikumpulkan bersama mereka di barisan ruh-ruh yang buruk tadi. Ya, dicampakkan ruhnya, dilempaskan oleh para malaikat, enggak dihormati sama sekali. Datang dalam kondisi busuk baunya. Nauzubillah. Ya. Kemudian selesai penjelasan dari hadis Nabi yang cukup panjang yang menjelaskan kepada kita tentang ya bolehnya atau dianjurkannya untuk bermajlis ya ketika selesai prosesi penguburan ya, ceramah singkat. Kemudian poin yang berikutnya kata beliau rahimahullah, wa yajuzu ikhrajul mayyiti minal qabri li gharadin sahih, diperbolehkan untuk mengeluarkan mayit dari kuburnya apabila ada tujuan yang dibenarkan. Ya, seperti misalkan mayit terlanjur dikubur dalam kondisi belum dimandikan. Masya Allah. Mungkin terjadi ya, meskipun enggak tergambarkan ya. Tapi mungkin terjadi. Sudah dikubur, sudah berangkat ada yang nyetin. Oh, tadi mayitnya belum dimandikan. Ya, kain kafannya lengkap tapi belum dimandikan. Nah, ini. Ya. Tidak mengapa untuk dikeluarkan. Atau belum dikafani. Masya Allah. Mungkin terjadi? Ya, kebangetan kalau ini, ya kan. Mau digotong, dimasukin ke dalam kok udah belum dikafani, terus tadi tuh pakai apa kan itu? Nah, ya kecuali enggak ada kain kafan. Ya ada cuma kain-kain biasa, ya tidak mengapa. Dikubur, ya. Ini berdasarkan hadis, ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya, mendatangi prosesi penguburan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, setelah dimasukkan ke liang kubur, ya, fa umira bihi fa ukhrija, kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan. Fa wada'ahu ala rukbatayhi wa nafata alayhi min riqihi walbasahu qamisahu. Dalam kondisi ketika dimasukkan jenazahnya ini, mayit Abdullah bin Ubay, belum dikafani. Ya, belum dikafani. Ya, maka dikeluarkan lagi. Ya, kemudian diletakkan di atas, ya, paha Nabi, lalu ditiupkan dari, ya, ludah beliau, ya, dan dikenakan kepada beliau, ya, ini kepada Abdullah ini bin Ubay bin Salul, kamisnya, ya, pakaiannya. Nah, dan kata Jabir, Nabi menyolati jenazahnya, ya. Nah, wallahu a'lam. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh siapa? Tokoh kaum munafikin di Madinah. Ya. Ya. Lalu kenapa dengan kejadian ini? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, ya, yang ketika hidupnya sangat nampak kebenciannya dengan Nabi. Ya, suka gunjing, suka mencela, provokator, ya, penggembos, jihad. Nah, mencela kaum muslimin, menghina para sahabat, bahkan Nabi. Ketika mati Abdullah bin Ubay bin Salul dalam kondisi belum dikafani, Nabi perintahkan untuk dikeluarkan. Maka kata para ulama bahwa ini dibawa kepada pemahaman bahwa Nabi tidak mengetahui bahwa orang ini adalah orang munafik. Ya, sebagian ada yang menyatakan seperti itu. Mungkin Nabi enggak tahu, makanya Nabi perintahkan untuk dikeluarkan mayatnya. Nah, namun yang sahih, ya, dan itu yang zahir, kata beliau rahimahullah, kenapa Nabi keluarkan, ya, mayitnya Abdullah bin Ubay bin Salul dalam kondisi orang ini munafik? Iya, karena kematian Abdullah bin Ubay bin Salul ini terjadi sebelum turunnya firman Allah tentang larangan untuk menyolati, ya, jenazah kaum munafikin. Sebelum turun firman Allah, la tusalli ala ahdin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrih, dalam surat Taubah. Ya, dan janganlah salat, ya, ataupun janganlah anda wahai Nabi menyolati salah seorang di antara mereka dari kalangan munafikin ketika mereka mati dalam kondisi munafik selama-lamanya. Dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya menyolati jenazahnya, jangan. Ini terjadi sebelum turunnya ayat ini tentang larangan untuk menyolati mayat orang kafir ataupun orang munafik. Makanya Nabi keluarkan, ya, mayatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Demikian pula dalam peristiwa meninggalnya Abbas, ya, ini juga Nabi mengenakan komis, ya, pakaian untuk Abbas ketika sempat sudah dimasukkan ke dalam liang kubur. Kemudian di antara adab yang terakhir mungkin terkait dengan adab-adab dalam menguburkan mayit atau jenazah seorang muslim, kata beliau rahimahullah, walau istahabu lirrajul ayuhfar qabruhu qabla an yamut, tidak disunahkan bagi seseorang untuk menggali kuburannya terlebih dahulu sebelum dia meninggal. Sudah booking duluan. Ya, ini perkara yang tidak disyariatkan, tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Ya, nanti kalau saya meninggal nanti di sana ya. Di mana? Saya sudah buatkan tempatnya. Ya. Nah, sudah disiapkan liang lahatnya. Maka ini bukan termasuk sunnah. Kenapa? Fa innan nabiyya alaihi salatu wassalam lam yaf'al dzalik huwa wala ashabuh. Alasan pertama, karena Nabi tidak pernah mengamalkannya. Yang kedua, dan juga tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, ini. Alasan yang ketiga, wal 'abdu la yadri aina yamut. Bahwa seorang hamba ini tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Ya. Sementara termasuk perkara yang disunnahkan adalah seseorang itu dikubur di tempat dia meninggal. Ya, meninggal di Banjarmasin, ya dikubur di Banjarmasin meskipun asalnya dia di Papua. Kenapa? Karena yang dituntut dalam pengurusan jenazah adalah bersegera untuk diselesaikan. Ya. Nah, ya kecuali misalkan meninggal di negeri kafir, khawatir ditelantarkan jenazahnya, maka tidak mengapa apabila tidak menyulitkan untuk dikubur di negeri muslimin dalam kondisi terpaksa. Namun pada asalnya seseorang dikubur di tempat meninggalnya. Wa idza kana maqsudur rajul al-isti'dad lil maut fa hadha yakunu min al-amali salih. Ya. Dan apabila seseorang ya, ada maksud untuk mempersiapkan kematiannya, maka ini termasuk amalan saleh. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ya, mungkin yang bisa kita sebutkan terkait dengan adab-adab dalam menguburkan jenazah seorang muslim. Ya. Adapun mayit orang kafir, maka enggak ada adab-adab khusus. Ya. Harus dimandikan, dikafani, dimasukkan dengan adab-adab ini, enggak. Adapun mayat orang kafir itu hadar. Tahu hadar? Ini tidak ada nilainya, enggak ada harganya. Ya, yang jelas dilenyapkan mayatnya jangan sampai ya mengganggu kaum muslimin dengan bau busuknya. Ya, hadar. Ya, makanya dahulu dalam perang Badar ya ketika 70 ya kaum musyrikin tewas di tangan ya pedang-pedang mujahidin muslimin para sahabat, ya maka mereka dikubur jadi satu tempat. Di mana? Dalam sumur. Plus plus plus aja sudah ya. Nah, demikian pula ketika Abu Thalib mati ya, sampai-sampai anaknya Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sesat itu sudah mati, mau diapain? Bapaknya sendiri loh ya, masya Allah, paman yang sesat gak mau mengatakan, ya Rasulullah, ini bapakku sudah meninggal, mau diapain? Enggak, tapi gak mau mengakui ya. Nisbahkan kepada Nabi itu, ya Rasulullah, pamanmu, paman Anda ini Abu Thalib sudah meninggal, mau diapain? Ya, kata Nabi, sudah bawa ya, sembunyikan mayatnya, kubur ya, menjauh dari kaum muslimin, selesai ya. Nah, dan tidak boleh untuk menguburkan mayit orang kafir ya di areal pekuburan muslimin atau sebaliknya ya, seorang muslim meninggal dikubur di kuburan orang kafir, jangan dicampur, harus dipisah ya, harus dipisah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.